wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوات في الله segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan bagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, dan kedatangan kita di sini dalam rangka melakukan kewajiban yang diwajibkan di dalam agama, karena sungguh menuntut ilmu merupakan perkara yang diwajibkan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu merupakan suatu yang wajib bagi setiap muslim, dan di dalamnya masuk padanya muslimah. Barakallahu fikunna. Dan sungguh pada kesempatan kali ini, naam, pembahasan yang akan kita baca berkenaan dengan tarbiyatul aulad, yaitu tentang pendidikan anak. Namun bukanlah orang yang berbicara di sini merupakan orang yang ahlan minhu, yaitu orang yang ahli di dalamnya. Namun kita semuanya berusaha untuk naam mendengar dan mengetahui bimbingan-bimbingan dari para ulama tentang pendidikan anak. Karena sungguh pendidikan anak merupakan perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendidikan itu dibebankan. Pendidikan anak merupakan beban tugas bagi orang tua, terutama. Nah, adapun pondok-pondok pesantren adapun sekolahan-sekolahan, nah, hanyalah mitra dari orang tua, yaitu bekerja sama dengan orang tua. Bukan pendidikan bagi anak-anak itu mutlak dibebankan kepada para mudarrisun. Namun pendidikan anak, nah, yang utama dan yang diwajibkan pada dasarnya, naam, kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di sini peran suami merupakan peran yang sangat penting untuk memberikan arahan kepada istri-istri dan anak-anak. Dan juga seorang istri bisa memberikan pendidikan anak di dalam rumah bagi anak-anaknya. Naam, dan yang menjadi dasar pembebanan kewajiban pendidikan anak adalah seperti di dalam firman Allah Ta'ala yang telah kita bacakan, bahwasanya menjaga diri-diri kalian dan keluarga kalian adalah kembalinya kepada diri-diri kita masing-masing, bukan orang lain. Dan Qatadah rahimahullah Ta'ala menafsirkan pada ayat ini, ta'muruhum bita'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah wa in taqumu 'alaihim bi amrillah wa an taqumu 'alai wa an taquma 'alaihim bi amrillah wa ta'muruhum bih wa tusa'iduhum 'alai fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan radda'tahum wa razajartahum. Al-Qatadah rahimahullah mengatakan berkaitan dengan ayat yang tadi kita baca, bahwa ta'muruhum bita'atillah, engkau memerintahkan kepada anak-anak kalian untuk mentaati Allah, wa tanhahum an ma'siyatillah, dan engkau melarang mereka dari berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah, naam, engkau bimbing mereka untuk melakukan perintah-perintah Allah dan membantu mereka, yaitu anak-anak kalian, di dalam melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika engkau melihat, naam, mereka yaitu anak-anak kalian melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka cegahlah mereka dan hentikanlah mereka dari melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan perkara yang sangat penting di dalam pendidikan anak, karena anak merupakan, naam, titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anak merupakan aset bagi kita orang tua, karena sungguh anak akan, naam, membantu kita, akan memberikan, naam, syafaat kepada kita tak kala kita telah tiada dari doanya anak-anak kita. Maka jika pendidikan anak, naam, salah di dalam penerapannya, maka tak kala seorang anak menjadi dewasa, maka itu merupakan akibat dari, naam, pendidikan orang tuanya, tidak memberikan pengarahan di masa kecilnya, tidak memberikan pendidikan diniahnya dengan penerapan yang sesuai dengan bimbingan para ulama dengan baik, maka anak menjadi, naam, iya dan billah, tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana seorang anak bisa mentaati orang tua sedangkan dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang mati, maka terputuslah darinya amalan-amalan dari perbuatan-perbuatannya ketika hidup, illa bisalas, kecuali dengan tiga hal. Kecuali dengan tiga hal, tiga perkara yang tidak akan, naam, terputus, naam, dari, naam, amalan seorang hamba yang telah meninggal. Yang pertama, sadaqatin jariyah, yaitu sadaqah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Naam, dan yang ketiga, di dalam inti pembahasan kita, pembicaraan kita tentang anak yang soleh yang mendoakannya. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua, naam, dari kebaikan-kebaikan orang tuanya. Maka, naam, tak kalah seorang anak menjadi anak yang soleh, naam, dengan bimbingan yang benar dari orang tuanya di masa kecilnya, maka dia akan mudah, naam, untuk mendoakan orang tuanya tak kala orang tuanya meninggal. Namun, naam, jika pendidikan salah dalam mendidiknya, maka tak kala dewasa dia tidak mengetahui tuntunan-tuntunan agama Islam karena tidak ada pendidikan dari orang tua, karena kecuekan dari orang tua, masa bodohnya orang tua terhadap anak-anaknya, maka tak kala dewasa lebih sulit untuk anak itu diarahkan. Dan menjadilah ia dan billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari anak-anak yang memiliki kepribadian yang jelek. Maka sungguh, naam, kewajiban di dalam pendidikan anak merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai orang tua. Dan sungguh, anak merupakan naam amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kelak akan dipertanggungjawabkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyai tentang amanah yang telah diberikan. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyah ala baiti zawjiha wa waladihi. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Maka seorang amir, seorang kepala negara merupakan naam pemimpin. Warrajul, dan laki-laki itu merupakan pemimpin bagi keluarganya. Dan wanita, ibu rumah tangga, merupakan pemimpin naam bagi rumah suaminya dan bagi anak-anaknya. Maka setiap kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka di sini, seorang wanita merupakan pemimpin di dalam naam rumah suaminya dan anak-anaknya. Karena sungguh naam bimbingan dari terutama ibu, ya, karena mungkin orang tua yaitu sebagai bapak, naam aktivitasnya, naam mencari ma'isyah untuk naam kehidupan keluarganya bagi istri dan anaknya, maka yang paling banyak naam muamalah anak itu kepada ibunya. Maka sangat penting bagi al-ummahat naam untuk naam memiliki bekal di dalam pendidikan anak dari bimbingan-bimbingan naam para ulama, naam barakallahu fikunna, yang naam kita akan bacakan sebentar lagi pembahasannya berkenaan dengan tarbiyatul aulad, dan kita akan baca tentang fatwa tarbiyatul aulad naam li ashabil fadilatil ulama. Bahwasanya kita akan membaca fatwa-fatwa tentang pendidikan anak-anak naam yang dibawakan oleh para ulama naam, yaitu Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan juga Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah dan Asy-Syaikh Shalih ibn Fauzan naam rahimahafizahullahu taala. Maka kita akan membaca naam fatwa dari mereka naam para ulama tentang pendidikan anak. Maka kita mulai di dalam awal kitab ini ya tentang muqaddimah di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil auladi wa ja'alaha zinatan lana fi hadhihi alhayati. Qala azza wa jalla min qail al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat anak-anak, dan Allah telah menjadikan anak-anak sebagai zinatan lana, perhiasan bagi kita fi hadhil hayah, di dalam kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wa qala ta'ala mumtaninan ala ibadihi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan waja'ala lakum min azwajikum banin wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibati. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian dari istri-istri yang berasal dari diri kalian, yang naam berasal dari diri kalian, dan Allah telah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian anak-anak dan cucu-cucu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rizki kepada kalian dari hal-hal yang baik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahul mun'imul mutafaddilu ala ibadihi anzarana wa hadzarana min fitnatil awladi haitsu qala inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa qala innama amwalukum wa awladukum fitnah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadai melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya yang memberikan kenikmatan, yang memberikan keutamaan-keutamaan kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan kepada kita dan memperingatkan kepada kita dari fitnah anak-anak. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kepada mereka. Karena naam anak-anak dan juga naam yang di sini pembahasan tentang anak-anak ya, bisa jadi ada alakum, musuh bagi kalian, yasuddunakum an sabilillah, yaitu bisa menghalangi kalian dari berjalan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wa yasbutunakum an ta'atih, dan naam membuat lemah kalian di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tafsir, naam, di dalam tafsir Al-Muyassar, terkenaan dengan ayat ini. Karena istri ataupun anak-anak bisa menjadi musuh bagi kalian. Naam, jika tak kalah seorang, naam, baik orang tuanya anak, naam, itu bisa menjadi a'da allakum. Naam. Tak kala, naam, kita diperintahkan untuk naam beribadah kepada Allah, kemudian anak meminta sesuatu yang hal itu menghalangi kita beribadah kepada Allah, berarti naam, anak ini termasuk yasudduna, yaitu akan menghalangi kalian ansabilillah, dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka naam, berhati-hati. Berhati-hati di sini adalah melakukan bimbingan-bimbingan kepada mereka, kepada anak-anak yang naam, tidaklah setiap kemauannya, setiap keinginan dari anak-anak, walaupun anak tersebut melakukan permintaannya yang melampaui batas, kita turuti. Lah, namun naam, bimbing mereka dengan bimbingan yang sahih. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Ya, adapun hadis ayat yang inna min azwajikum, itu surat At-Taghabun ayat 14. Innama amwalukum wa auladukum, ini surat At-Taghabun ayat 15. Adapun al-malu wal banun, di sini ayat atau surat Al-Kahfi ayat 46. Dan ayat wallahu ja'allakum min anfusikum, itu surat An-Nahl ayat 72. Sesungguhnya amwalukum, harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Naam. Bahwasanya anak-anak kalian, harta-harta kalian fitnah dan ujian bagi kalian, yang Allah subhanahu wa ta'ala naam, menguji kalian dengan anak-anak dan harta-harta tersebut. Naam. Dan sungguh di dalam ujian tersebut, tak kalah seseorang bisa naam, menjalaninya dengan baik dari ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu indahu thawabun azim, maka di sisi Allah akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita lanjutkan ucapan naam al-mu'alif hafizahullah, wallahu azza wa jalla idha hadzarana min syai'in bayyana lana kayfiyatat ta'amuli ma'ah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jika memperingatkan kepada kita dari suatu perkara, maka Allah akan menjelaskan kepada kita bagaimana mengatasi perkara tersebut yang kita tidak terjerumus ke dalamnya. Ada solusinya. Allah subhanahu wa ta'ala naam, tak kala memperingatkan sesuatu, pasti Allah akan memberikan solusinya. Faqad syara'a lana 'ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam ahkaman wa sunanan wa wajibatin tata'allaqu bil atfali kal khitani wal 'aqiqati wa ta'limahum as-salata wa ghairu dhalik. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kita melalui lisannya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa hukum-hukum wasunanan dan sunnah-sunnah serta kewajiban-kewajiban tata'allak yang berhubungan dengan anak-anak, kal-khitan, seperti sunat al-khitan, wal-aqiqah, aqiqah, wa ta'limahumus salat, dan mengajarkan kepada mereka salat, dan selain daripada hal itu, dari perkara-perkara yang lain. Wa hadzarana min mahabbatil waladi hatta tadgha ala mahabbatillahi Au an nuqaddima ta'atal waladi ala ta'atillah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari mencintai anak melebihi kecintaannya terhadap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala mencintai anak melebihi kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala orang tua yang memiliki kecintaan terhadap anak yang kecintaannya lebih besar daripada kecintaan dia kepada Allah, maka dia banyak melakukan naam penyelisihan-penyelisihan dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena pasti naam dia akan naam mengutamakan kebutuhan-kebutuhan anaknya, mengutamakan naam kepentingan-kepentingan anaknya dibandingkan naam kebutuhan dia, kewajiban dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga larangan untuk kita nuqaddima ta'atal walad, kita dilarang untuk mendahulukan mentaati anak naam daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jika dua hal yang berbenturan naam, mana yang naam untuk anak atau orang tua atau naam Allah Subhanahu wa taala, naam kewajiban yang diutamakan dulu atau keinginan anak yang lebih didahulukan, maka tak kalah orang tua nah mengutamakan kebutuhan anak dibandingkan kewajiban terhadap Allah, maka ini terdapat larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bolehnya orang tua mengedepankan ketaatan anak daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au anna nu'assira mardatihi ala mardatillah, atau naam lebih mengutamakan mendapatkan keridhaan daripada anak dibandingkan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini larangan juga ya untuk kita naam mendapatkan keridhaan naam anak dibandingkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa rabbuna subhanahu wa taala yarzuqunal aulada wa yabtalina bim wa yuhadziruna min fitnatihim rahmatan bina. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita berupa anak-anak. Wa yabtalina bim, dan Allah menguji kita dengan anak-anak tersebut. Jangan sangka bahwasanya anak itu naam Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba tidak ada tanggung jawab, tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. La, itu merupakan ibtilaan, itu merupakan naam cobaan bagi manusia terhadap anak-anaknya. Naam. Wa yuhadziruna min fitnatihim rahmatan bina, dan Allah memperingatkan kepada kita dari fitnah yang dilakukan oleh anak, fitnah dari anak-anak. Rahmatan bina, dikarenakan kasih sayangnya Allah kepada kita. Fama ar'afa wa altafa rabbuna bina, betapa naam lembutnya, betapa kasih sayangnya Rabb kita kepada kita. Walakinnal insana kafur. Akan tetapi manusia itu kafur, yaitu banyak mengingkari dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wabima anna aktsara an-nasi yajhaluna ma yata'allaqu bil ahkamil auladi jama'tu ma tayassara min fatawa ulama'ina al-kibar haula ma yata'allaqu bil auladi min sunanin wa wajibatin wa tahdhiran lahum min alladhi hurrima 'ala auladihim mimma altabasa 'alaihim fi وَقَسَمْتُهُ إِلَى كِسْمَيْنِ كِسْمٍ خَاصٍ بِلَعْبٍ وَمُلَابِسٍ أَوْ مُلَابِسِ الْأَطْفَالِ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَقِسْمٍ عَامٍ فِي تَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ وَهُوَ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا dan bahwa kebanyakan manusia yajhaluna tidak mengetahui ma yata'allaq apa yang berhubungan dengan hukum-hukum pendidikan anak, maka aku mengumpulkan, kata penyusun ini yaitu Abu Abdullah As-Sa'di hafizallah, aku menyusun apa yang mudah naam dari fatwa ulama kita al-kibar berkisar tentang naam anak dari sunan, sunah-sunah, wajibat, dan dari perkara-perkara yang wajib bagi anak, watahdziran lahum, dan peringatan bagi mereka dari apa yang tidak boleh untuk dilakukan oleh anak-anak mereka, dari apa-apa yang tersamar oleh mereka. Maka aku membagi naam pembahasan tersebut kepada dua bagian. Pembagian yang khusus berkenaan dengan permainan dan pergaulan dengan anak-anak, yaitu orang tua dengan anak-anak, di dalam risalah mustaqillah, yaitu di dalam buku yang terpisah, bukan buku ini, berkaitan dengan bila'bin, permainan dan pergaulan orang tua kepada anak, di dalam kitab atau risalah yang terpisah, bukan kitab ini. Dan kismin amin, dan macam yang umum sifatnya di dalam pendidikan anak, dan ini yang ada di hadapan kita, yaitu yang saat ini kita baca. Naam, yang sebagian antuna telah naam mendapatkannya. Wallah as'alu ayya ja'ala amali hadha khalisan liwajhihil karim wa ayyanfa'a bihil islam wal muslimin وَيَنْفَعَنِي بِهِ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ النُّشُورِ إِنَّ وَلِيُّ ذَلِكْ وَالْقَادِرَ عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan aku meminta kepada Allah untuk agar Allah menjadikan amalanku ini ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah yang maha mulia, agar Allah memberikan manfaat buku ini bagi Islam dan kaum muslimin, dan naam Allah memberikan manfaat bagiku dengan risalah ini kebaikan di dunia dan kebaikan pada hari kebangkitan. Sesungguhnya Allah zat yang maha mampu atasnya, dan segala puji bagi Rabb alam semesta. Abu Abdullah As-Sa'di hafizahullah ta'ala. Baik, kita akan baca satu fatwa. Naam, mungkin pada pertemuan ini. Yang pertama, qala hukmul khitan, yaitu berkaitan dengan hukum sunat al-khitan. Su'ila fadilatu Syekh Ibnu Baz, ditanya fadilah Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, ma hukmul khitan, apa hukum khitan, apa hukumnya sunat? Fa'ajaba biqaulihi, maka Fadilatu Syekh Ibnu Bas rahimahullah menjawab, Ammal khitanu fawwa min sunanil fitrah wa min syiaril muslimin lima fi sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-fitratu khamsul khitan. Al-fitratu khamsun. Al-khitanu wal-istihdadu wa qashu syaribi wa taklimu al-adhafir wa natfu al-ibti. Fabada'a sallallahu alaihi wasallama bil-khitan wa akhbaru anna min sunan al-fitrati. Adapun al-khitan sunat, maka termasuk sunnah-sunnah al-fitrah, yang al-fitrah itu merupakan suatu yang menjadi na'am hal yang dimiliki oleh manusia. Itu sunnah-sunnah na'am bagi manusia. Wa min syiaril muslimin, dan syiar kaum muslimin. Sebagaimana yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitrah khamsun. Fitrah itu ada lima, yaitu yang ada bagi manusia untuk dilakukan. Naam, ada lima. Naam, yang pertama al-khitan, yaitu sunat. Wal-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Wa-qashus syaribi, dan ya, memotong naam kumis. Wattaklimul adhafir, dan memotong kuku. Wa natful ibti, dan naam ya, mencabut bulu ketiak. Fabada'a, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dengan al-khitan, yaitu memulai hadis ini dengan sunat. Wa akhbara anahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya khitan min sunanil fitrah, termasuk sunnah. Naam. Maka ini naam terdapat khilaf bainal ulama. Terdapat khilaf di antara para ulama. Maka ada yang para ulama berselisih bahwa naam al-khitan naam merupakan sunnah baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Dan pendapat yang kedua, naam bahwasanya al-khitan merupakan wajib baik laki-laki dan bagi perempuan. Maka kita akan bacakan naam ucapan dari Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan pembahasan al-khitan. Qala Ibn Utsaimin rahimahullah, naam, dan ini dinukilkan di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Wa minal ulama, berkata Ibn Utsaimin rahimahullah, wa minal ulama, di antara para ulama, man qala, ada yang berpendapat, innahu la yajib al-khitan, bahwasanya sunat itu al-khitan tidak wajib. La ala rijal wala ala nisa, baik bagi laki-laki dan bagi perempuan. Wa anna al-khitan minal fitratil mustahabbah, karena sungguh al-khitan merupakan fitrah al-mustahabbah yang sunnah sifatnya. Wa laisa minal fitratil wajibah, dan bukan termasuk fitrah yang wajibah, yang wajib. Wa minhum, naam, kata beliau, wa minhum, dan di antara para ulama, man tawassat, ada yang berpendapat di tengah-tengah. Bainal qaulain, di antara dua pendapat yang tadi kita sebutkan, pendapat yang disebutkan di sini Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwasanya sunnah. Nah, pendapat di antara para ulama, al-khitan itu merupakan sunnah bagi laki-laki dan bagi perempuan. Dan pendapat yang kedua, naam wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan. Maka naam beliau rahimahullah taala naam akan berpendapat di tengah-tengah dari dua pendapat tersebut. Faqala, kata beliau, al-khitanu wajibun fi haqqiz dzukur wa sunnatun fi haqqin nisa. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, sunat al-khitan merupakan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Wa hadzal qawlu awsatu aqwal, dan pendapat ini merupakan pendapat yang berada di pertengahan. Wa adaluha, dan yang paling naam adil. Fa innahu wajibun fi haqqir rijal. Maka kata beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa sunat itu merupakan ya suatu yang wajib fi haqqir rijal, pada laki-laki. Li annahu ar-rajul idza baqiyat hadhihi al-jildah naam khasfatahu fa innaha satakunu majma'u ahlil baul. Maka sungguhnya laki-laki jika masih tersisa kulit yang menutupi lubang kemaluannya, maka akan berkumpul ya naam bekas air yang dia kencing naam di kulit tersebut yang menutupi lubang kemaluan bagi laki-laki. Naam, fi dzalika talwisun lirrijal, maka hal itu akan membuat kotor bagi laki-laki dan akan masih tersisa bekas naam air seninya. Wa rubbama yahdusu asaru hadza at-tahabat fima bainal jildah wal khasfah wa yatadarrarul insan. Naam. Dan kadang naam masih ada bekas-bekas kuman yang ada di kulit yang menutupi naam lubang kemaluan tersebut bagi laki-laki. Wa yatadarrarul insan, dan akan membahayakan naam manusia. Maka ini naam pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam, yang pendapat ini merupakan insyaallah naam lebih arjah, lebih rajih naam. Dan ini naam ya di antara ulama yang mewajibkan, yaitu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin yang mewajibkan khitan itu bagi laki-laki dan sunnah itu bagi perempuan. Naam, khitan. Dan nanti ada pembahasan khusus tentang khitan bagi perempuan. Naam. Qala wal khitanu syar'i, kata beliau Ibnu Bas rahimahullah. Masih kita lanjutkan ucapan selanjutnya. Wal khitanu syar'i, dan khitan yang syar'i adalah wa qad'ul qalfati satirati li hashfati dzakar faqat. Adapun khitan yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, adalah memotong kulit yang menutupi lubang kemaluan saja ya, yang menutupi ya, memotong kulit yang menutupi lubang kemaluan saja. Amma man yasluhu al-jilda alladhi yuhitu bidzakar au yasluhu atau yusliku adzakara kullahu kama fi ba'dil buldanil mutawahishati wa yaz'umuna jahlan minhum anna hadha huwa al-khitanu mashru' fama huwa illa tashri'un minasyaitan zayyanahu lil-juhal. Tayyib. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun yang menghabisi kulit yang berada di sekitar zakar atau kemaluan laki-laki, atau menghabisi semuanya kulit yang menutupi zakar laki-laki, sebagaimana yang dilakukan di negeri-negeri yang jauh dari adab, yang negeri yang liar, Naam wa yaz'umuna, dan mereka yaitu penduduknya, sebagian penduduknya yaz'umun, berpendapat ya jahlan, dengan pendapat yang bodoh, minhum di antara mereka, bahwa naam khitan yang seperti ini yaitu mengelupasi ataupun mengambil kulit sebagian yang meliputi kemaluan bagi laki-laki, ataupun menghilangkan kulit yang menutupi zakar laki-laki. Naam, dia menyangka bahwasanya al-khitan ini masyru', disyariatkan, maka tidaklah hal itu melainkan pensyariatan dari syaitan. Pensyariatan dari syaitan, zayyanahu lil juhal. Maka syaitan menghiasi naam perbuatan tersebut bagi orang-orang yang juhal, yang bodoh. Wa ta'dzibun lil maqtun, dan jika dipotong atau dikelupas kulit-kulit yang mengelilingi zakar, akan menyiksa yang disunat. Wa mukhalafatun li sunnah al-muhammadiyah, dan menyelisihi sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syari'atil islamiyah, dan menyelisihi syariat Islam. Allati ja'at bihil yusri wassuhulati wal muhafazati ala nafas, yang mana Islam datang dengan memberikan kemudahan dan kemudahan dan penjagaan terhadap jiwa. Yang nanti akan disebutkan efek atau dampak dari mengelupasi naam dari kulit yang ada di sebagian naam zakar atau seluruhnya, maka itu bisa naam efeknya adalah membunuh jiwa. Wa wa muharramun li iddati wujuhin, dan ya khitan yang seperti ini yaitu menghabiskan sebagian kulit yang menutupi zakar atau seluruhnya bagi kemaluan laki-laki, wa huwa muharramun, itu merupakan perbuatan yang haram, li'iddati wujuhin, naam dari beberapa sisi, minha diantaranya yang pertama, anna sunnata waradat biqada'il qalfatis satirati lihashfatiz zakar faqat. Yang pertama, naam sisi keharamannya, naam bahwasanya sunnah datang menerangkan yaitu tak kalah khitan biqad'il qalfah, yaitu memotong kulit yang menutupi lubang kemaluan atau lubang zakar saja, ya tidak lebih daripada itu. Barakallahu fiikunna. Dan insyaallah sisanya pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadal qadar. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.